Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala hayyan wa mayyitan pada jawaban beliau terkait dengan pertanyaan apa jalan yang terbaik bagi seorang imam suatu masjid salafi, seorang salafi yang semestinya dia tempuh untuk mengajari kaum muslimin secara umum perkara agama mereka dan secara khusus perkara manhaj berkaitan dengan mentahdzir seseorang, mengingatkan bahaya seseorang atau sekelompok orang. Nah, di mana prinsip ini barakallahu fikum, tahdzir ini telah diajarkan dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengingatkan bahaya seseorang secara khusus ataupun jamaah dan mengingatkan bahaya suatu perbuatan secara umum. Kita lanjutkan pada halaman 219. Kata beliau hafizahullahu ta'ala wa syafa'a qala وكذلك الغيبة والنميمة. Demikian juga ghibah dan namimah. Ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Nah, apakah itu khilqan atau khulungqan, terkait dengan bentuknya, tubuh dia, atau terkait dengan akhlaknya, atau terkait dengan agamanya, perkara yang tidak disenangi oleh saudara kita. Dzikruka akhaka bima yakrah, maka terjatuh pada perbuatan ghibah, haram. Atau bahkan yang kedua, ya, kalau itu ada pada saudara kita namanya ghibah. Kalau perkara tersebut, kejelekan itu tidak ada pada saudara kita, selain terjatuh kepada dosa ghibah, dia juga terjatuh kepada dosa buhtan, berdusta atas nama saudaranya, haram. Qala wan namimatu, demikian pula namimah, menukilkan ucapan saudara kita pada orang lain, tujuan adalah al-ifsad, naqlu kalami al-ghair ajli al-ifsad, menukilkan ucapan orang lain bertujuan untuk mendatangkan kerusakan. Ini bahaya besar. Namimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannah qattat namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang berbuat namimah. Tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk langsung. Namun dia harus dihisab, harus diazab terlebih dahulu. Jika memang patut untuk mendapatkan azab. Misalnya orang dinamimai tadi, diadu domba tadi, tidak ridha. Atau dia mendapatkan dosa yang lainnya. Al-Muhim, Nabi mengatakan, la yadkhulu al-jannah qattat, tidak akan masuk ke dalam surga. Yani dukhulan awwaliyan, masuk langsung tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang madu domba. Dan ingat, barakallahu fikum, kalau ada orang yang menukilkan ucapan orang lain kepada kita. Misalnya, fulan menukilkan ucapan A pada antum. Jangan merasa aman bahwasanya dia akan menukilkan ucapan antum kepada orang lain. Itu penjelasan dari ulama. Kalau ada orang yang suka berbuat demikian, hati-hati. Ya. Kalau dia berani menukilkan ucapan seseorang kepada antum, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menukulkan ucapan Anda untuk merusak hubungan antara dirimu dengan orang lain. Hati-hati terhadap orang yang demikian. Oleh karena itu pandai-pandailah kita memilih teman. Dan sebagaimana dinasihat ulama, ya, kita mengenal teman sekedar ma'rifah, kenal. Kalau sudah kenal jangan kemudian dibrolkan semua, ya. Dikeluarkan semua apa yang kita miliki, itu bisa jadi catatan merah, rapot merah tak pegang. Satu saat kalau ada masalah dia akan keluarkan. Namanya teman sejati, teman yang senantiasa mengingatkan. Nah, mengingatkan kesalahan saudaranya. Ini yang sulit. Sulit cari teman yang demikian. Tahu kesalahan-kesalahan kita, tahu kekurangan kita, justru kita berlindung dari dia. Tahu kesalahan justru tidak mau mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Ini sangat berbahaya. Namanya teman sejati, teman yang berusaha untuk ya mengajak kita kepada kebaikan. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Dia senang kalau dirinya selamat dari kesesatan, maka semestinya pula berusaha agar saudaranya selamat dari kesesatan. Ini yang sangat jarang. Qala hafizahullahu ta'ala wa sa'iru al-kabairi, dan seluruh dosa besar alladhi hadhara minha Allahu tabaraka wa ta'ala, seluruh dosa besar, dosa besar segala sesuatu yang disebutkan di situ, wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. La yukallimuhumullah, misalnya Allah tidak mengajak bicara kepadanya, atau Allah tidak membersihkannya. La yuzakihim, atau disebutkan walahum azabun alim, atau misalnya disebutkan ya subba alaihim, di subba ala udhunai, di apa, tuangkan kepada telinganya timah, orang yang suka baca sus. Nah, atau disebutkan balasannya di dunia, hukum had, potong tangannya, dirajam, dan seterusnya. Qala hafizahullah ta'ala, dan seluruh dosa besar yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga perlu diingatkan kepada umat. Barakallahu fikum, pada pembicaraan sebelumnya, selain perkara pokok yang utama adalah mengingatkan umat terhadap prinsip-prinsip agama, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kitabnya, ya, malaikatnya, iman kepada hari akhir, iman terhadap takdir baik dan buruk, disebutkan, diajarkan kepadanya prinsip-prinsip agama, penjelasan tentang kalimat syahadatain, rinciannya seperti apa. Kemudian dijelaskan pula perkara-perkara kebaikan yang lainnya, sholat, sebelumnya wudu, toharoh, ya. Kemudian diajarkan perkara zakat, saum, berpuasa, haji, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Selain itu, diajarkan pula, disampaikan kepada mereka perkara-perkara yang haram, perkara-perkara kesyirikan, kekufuran, tujuannya agar selamat dari perkara-perkara haram tersebut. Sebagaimana dikatakan penyair, araftu asyarra lali syarrih walakin mitawaqihi, saya kenali kejelekan itu, ya, bukan untuk aku lakukan kejelekan itu, walakin litawaqihi, namun agar terjaga dari kejelekan itu. Wa man lam ya'rifis syarra 'anil khair yaqa fihi, siapapun yang enggak bisa membedakan, enggak tahu yang benar yang salah, maka dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, seorang da'i ilallah azza wa jalla selain mengajarkan perkara-perkara yang baik, juga mengingatkan perkara-perkara yang jelek. Mengingatkan umat dari perkara-perkara yang membahayakan mereka. Qala dzakarallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dosa-dosa besar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudaranya orang lain dengan cara batil. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Dan lain sebagainya dari ayat. Wa dzakaraha rasuluhu alaihi salatu wassalam, dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Disebutkan dalam sekian banyak hadis. Maka dikumpulkan oleh para ulama. Kumpulkan Imam Az-Zahabi rahimahullah al-kabair, dosa-dosa besar. Baik, demikian juga Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengumpulkan dalam kitab beliau juga al-kabair. Perlu kita ketahui tujuannya agar kita terjaga, waspada dari perbuatan itu. Naam. Qala wa katsirun minha, kebanyakan dari itu, yakni ma'rufun lada khasatin nasi wa'amatihim, kebanyakan atau sekian banyak dari perkara-perkara yang masuk dalam dosa besar. Ma'ruf, ini perkaranya ma'ruf, dikenal. Lada khasatin nas, pada orang-orang khusus maupun keumuman. Kaum muslimin, keumuman manusia, misal zina, minum khamr, taib berjudi, berbuat syirik, akbarul kabair, nam, dan dosa-dosa yang lainnya yang diketahui oleh mereka semua. Walakin indama, namun, namun ketika yuhadithuhum, nam, yuhaddithuhum al-insanu bi'ilmin wa tafsilin wa bisiyaqil adillati. Namun ketika seseorang memberitahukan kaum muslimin secara umum, bi'ilmin, dengan landasan ilmu, sebutkan ya perkara haram ini dalilnya demikian-demikian, wa bitafsilin, dengan rincian, misalnya riba, sebutkan rincian-rinciannya, wa bisiyaqi al-adillah, dan dengan membawakan dalil-dalilnya, dijelaskan. Yazidun nasa ilman wa basiratan. Hal itu akan menambahkan kepada manusia, atau yazidun nasu, manusia akan semakin bertambah, ilman wa basiratan. Yazidun nasu ilman wa basiratan, sehingga manusia semakin bertambah ilmu dan pengetahuannya dengan penjelasan-penjelasan tadi. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pentingnya seseorang mengetahui kebenaran secara mujmal dan tafsilan, mengetahui kebenaran secara rinci juga. Demikian pula ma'rifatu al-batil mujmalan wa tafsila, mengetahui kebatilan secara mujmal global, misalnya riba haram. Perlu juga dia mengetahui apa rincian riba itu. Nah, sehingga ketika seorang mengenal hal itu semua, dia akan lebih selamat. Seandainya ketika dia melaksanakan kebenaran, nilai pahalanya lebih tinggi tentunya daripada orang tidak mengetahuinya. Demikian pula sebaliknya, ketika dia mengenal kebatilan secara rinci pula, nilai pahalanya akan lebih tinggi. Kenapa? Ketika dia meninggalkan perkara tersebut. Qala hafidhahullahu ta'ala. فَتُقَوِّي فِيهِمْ مَلَكَةَ التَّقْوَى, sehingga dengan basira tersebut atau upayamu tadi, engkau akan menguatkan pada mereka مَلَكَةَ التَّقْوَى, ini kemampuan, ketakwaan mereka, kualitasnya semakin bertambah. وَمُرَاقَبَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, dan akan semakin menguatkan مُرَاقَبَة, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya bertambah. Demikian pula rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Summa min khilali hadha ta'lim. Ya, lalu, min khilal, di tengah-tengah ta'lim tersebut, selain dia mengajari kebenaran, menunjukkan kebenaran, menunjukkan kebatilan, ya, mengingatkannya. Summa min khilali hadha ta'lim, di tengah-tengah perjalanannya ya, dalam berdakwah, dalam mengajari umat, idza jaa da'in ila tahdziri minal bid'ah. Kalau memang ada da'in, ada hajah, ada kebutuhan, ada tuntutan ila tahdzir untuk mengingatkan dari berbagai bid'ah, misal muncul atau masuk pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Dan lagi masyarakat itu punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah peringatan Isra Mi'raj misalnya. Dia seorang imam, pemegang masjid itu, punya hak, ya, bahkan punya kewajiban untuk mengingatkan jamaahnya agar tidak jatuh kepada kebid'ahan itu. Ya. Entar lagi akan terjadi atau akan datang bulan ini, tanggal sekian, dan seterusnya umat biasanya melakukan ini dan itu. Idza jaa da'in, jika ada hajat, ada kebutuhan, ada tuntutan untuk mengingatkan minal bid'ah, berbagai bid'ah, yuhadziru minha ala wajhil umum. Yuhadzir, maka sang imam tersebut yuhadziru minha, mengingatkan jamaah tersebut, kaum muslimin, dari kebid'ahan-kebid'ahan itu secara umum. Wa idza kana hunaka man lahu nashatun fi nashril bid'i, jika di sana ada orang yang punya semangat, punya ambisi di dalam menyebarkan kebid'ahan, ternyata bukan semata-mata bid'ah, namun di sana ada tokoh-tokohnya, pelopor-pelopornya, wadhalalati, dan demikian pula menyebarkan kesesatan-kesesatannya. Fayuzakkiru hadhihi al-bid'ah, maka sang imam tadi, sunni salafi tadi, mengingatkan kebid'ahan-kebid'ahan itu. Qala wa yansubuha ila qailiha, dan dia menisbahkan bid'ah-bid'ah itu kepada pengucapnya, menyebutkan namanya. Tentu hal demikian jika melihat ada maslahat dan tidak mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Nah, kalau dia menyebutkan namanya dengan ta'yin, menyebut namanya, nanti dia diperkarakan atau terjadi hal-hal yang lebih besar, bukan semata-mata bid'ah, ya, namun terkait dengan keamanan dia, maka diperhatikan hal demikian, melihat maslahat dan mafsadatnya. Sebagaimana ini masuk dalam kaidah ingkarul mungkar, masuk dalam kaidah mengingkari kemungkaran. Seorang ketika melihat dengan pengingkaran dia terhadap kemungkaran, kemungkaran itu menjadi lenyap, menjadi minimal, berkurang. Nah, maka di sini wajib untuk mengingkari. Kalau pengingkaran itu dilakukan, ada mafsadatnya dan ada maslahatnya. 50-50, 50%, 50%. Maka di sini berijtihad, mengingkari ataukah tidak. Lalu berikutnya, kalau ternyata dengan pengingkaran itu justru mafsadatnya itu lebih besar daripada maslahatnya, maka di sini tidak diingkari. Maka harus, ya, tafattun, harus memperhatikan hal yang semacam ini, melihat kemaslahatan. Qala hafizahullah ta'ala fa yudzakkiru hadhihi al-bid'a wa yansubuha ila qailiha wa yunfiduha bi'ilmin wa bihikmatin, dan dia wa yunfiduha, yani yunfid maknanya melemahkan kebid'ahan itu, membantahnya, menolaknya, ya, bi ilmin, dengan landasan ilmu dan hikmah. Jadi bukan sekedar membantah, namun dibantah secara ilmiah sehingga manusia mengetahui dengan jelas. Timbangannya adalah timbangan ilmu, bi ilmin wa hikmatin, dengan hikmah. Hikmah di sini demikian pula dalam berucap, dalam mensikapi. Kadang seorang ingin mengingkari kemungkaran, namun ucapannya kasar. Nah itu. Ucapannya enggak pantas. Maka di sini barakallahu fikum, seorang dai memperhatikan selain ilmu dibutuhkan hikmah. Tugas dakwah itu bukan tugas yang ringan. Amanah dakwah itu bukan amanah yang ringan. Maka seorang dai ilallah azza wajal selain membekali ilmu juga harus memiliki hikmah di dalam berdakwah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah tersebut dimaknakan Quran sunnah, ada pula memaknakan hikmah yakni wad'u syai' fi mawdi'ihi, menempatkan suatu pada tempatnya. Jangan sampai perkara dakwah itu yang besar urusannya bukan sekedar permasalahan ilmu, namun dituntut di sini hikmah di dalam berdakwah. Bagaimana kalau sang dai ucapannya itu kasar, tindakannya kasar, tidak hikmah, justru dengan perbuatan itu akan menyebabkan kaum muslimin lari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minkum munafirin," sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat kaum muslimin berlari, munafirin. Kaum muslimin melihat akhlaknya, masya Allah, melihat tutur katanya kok seperti itu, pantaskah dia menjadi seorang dai? Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah," dengan hikmah. Qala hafizahullah ta'ala, "La biqasdi at-tashaffi," bukan bertujuan, "la biqasdi at-tashaffi," sekedar sebagai bahan mulutnya. Syafah, syafatain, apa syafatain itu? Bibir ya. Sebagai "la biqasdi at-tashaffi," sekedar untuk omong belaka, obrolan semata. "Wala biqasdi at-ta'an," tidak pula bertujuan untuk mencela manusia, bukan. "Wala biqasdi at-ta'ni fin-nas wat-tashwish," tidak bertujuan untuk mencela manusia, tidak pula mendatangkan tashwish, kebimbangan, kekacauan. Nah, dibutuhkan adanya hikmah di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menyampaikan syariat. Qala fa inna hadhi al-maqasid as-sayyi'ata, sesungguhnya tujuan-tujuan yang jelek ini, misi-misi yang jelek ini, qad yuhawwilu hadzal 'amala ila ma'siyatin, kadang ya, bisa bermakna qad itu kalau masuk pada fi'il mudhari, kadang bermakna taqlil, kadang bermakna taksir, dan kadang pula bermakna tahqiq. Qad tuhawwilu hadzal 'amala ila ma'siyatin, kadang, yakni tidak jarang ya, tujuan-tujuan yang jelek tadi akan membuat akan mengubah amalan yang baik tadi menjadi maksiat. Salah di dalam menerapkan, salah dalam menyampaikan. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala, "Fal mar'u yataqarrabu ila Allah tabaraka wa ta'ala bihadha an-nushhi wa bihadha at-tahdhir." Coba lihat. Fal mar'u, seorang manusia, yataqarrab, sedang bertaqarrub, sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituntut bagi orang yang sedang mentahzir tadi itu, tujuannya adalah beribadah. Ya, coba lihat. Seorang hamba, yataqarrab, dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Bihadhan nushi, dengan nasihat itu. Wa bihadhan tahzir, dan dengan tahzir tadi. Dituntut bagi dia. Jadi bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu karena dia selama ini menjatuhkan saya, kesempatan jatuhkan. Bukan semata-mata itu. Namun sebagai bentuk nasihat. Ad-dinu an nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nah, dengan nasihat, dengan tahdzir itu, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituntut di situ keikhlasan. Ikhlas di dalam tahdzir. Yang kedua adalah mutaba'ah ar-rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. bagaimana nanti di dalam mentahdzir. Dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita memetik dari ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ya mengaitkan dirinya dengan para ulama, talabatul ilm, ya. Orang-orang yang punya ilmu yang rusukh, yang kokoh ilmunya, aqidatan wa manhajan wa amalan wa adaban wa ibadatan, adabnya, akhlaknya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya bagus. Maka ini nasihat yang sangat indah dari beliau hafizahullahu taala. Seorang manusia itu hakikatnya beribadah kepada Allah ketika memberi nasihat dan mentahdzir. Sehingga bukan tadi la biqasdi ta'an fin nas wa tashwish, la biqasdi astashafi, bukan sekedar sebagai ocehan, omongan dan semisalnya, bukan. Namun itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala yuridu bidzalika wajhallahi wa himayata an-nas minal adrari. Dia menginginkan di balik nasihat dan tahzir tersebut wajah Allah taala, harus ikhlas. Dan demikian pula himayatan nas, dalam rangka menjaga manusia minal adrar, dari berbagai malapetaka, dari berbagai ya mara bahaya, apakah itu kebid'ahan ataukah maksiat. Jadi tahzir itu bukan sekedar perkara-perkara terkait dengan bid'ah, itu maksiat juga adanya tahzir. Seperti sahabat, tiga sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ya ditahzir, diingatkan para sahabat yang lainnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya disikapi. Kenapa? Karena maksiat. Minal adrar, tujuannya adalah menjaga manusia dari bahaya-bahaya tadi, agar tidak terjatuh kepada bid'ah, agar tidak ikut pada bid'ah, juga agar tidak jatuh pada maksiat, agar tidak menyepelekan maksiat itu. Nah, tujuannya gitu. Baik. Jadi ini tujuannya himayatan nas. Prinsip ini sangat penting. Jadi tahzir itu bukan semata-mata untuk menyelamatkan ahli bid'ah tadi, bukan semata-mata menyelamatkan ahli maksiat tadi, namun menyelamatkan manusia secara umum. Walaupun ahli bid'ah enggak menerima, walaupun ahli maksiat enggak menerima, nah, harus tetap diterapkan jika memang obatnya harus semacam itu, tahzir. Tujuannya apa? Manusia selamat dari bid'ah, manusia selamat dari maksiat tadi. Ini prinsip ini yang diajarkan oleh ulama kita, himayatan nas, menjaga manusia dari mara bahaya tersebut. Allati talhaquhum fi dinihim, yang ya, terkait dengan mereka pada urusan agama mereka. Bahaya-bahaya tadi bisa menjadi mereka sesat, bisa menjadi mereka menyimpang. Taib. Allati talhaquhum fi dinihim wa tu'arriduhum li sakhatillahi fid dunya wal akhirah. Yang mana adrar tersebut, ya, adrar, bahaya-bahaya itu akan menyeret mereka kepada kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat kalau dibiarkan. Ada orang yang menyepelekan suatu maksiat, ya, sepelekan. Kalau tidak diingatkan umat manusia dari maksiat itu, yang lainnya akan mengikuti. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan maksiat, satu contoh, ada jenazah, ya, jenazah dalam keadaan jenazah tersebut apa? Punya hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibikum. Apa kata ahli bid'ah jawabannya? Bukan. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, Nabi enggak salat namun memerintahkan sahabat yang lainnya salat. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin berhati-hati dalam permasalahan utang-piutang terhadap kaum munafikin. Nah. Demikian pula hal-hal yang lainnya perkara yang akan menyebabkan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan-peringatan tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala. Yakunu hadha. Hal demikian. Ya. Apa tadi? Yakni tujuannya adalah al-gharad, tujuan mencari wajah Allah, kemudian menjaga kaum muslimin dari malapetaka, madarat. Yakunu hadha maqsaduhu. Yakunu hadha maqsaduhu maqsadan samian. Yani hal ini tadi, tujuan tersebut mencari wajah Allah, demikian pula menjaga manusia dari madarat, dari mafsadat, dari kerusakan. Yakun maqsadan samian, itu menjadi tujuan yang tinggi, bukan tujuan remeh. Bukan semata-mata melampiaskan hawa nafsu. Bukan semata-mata membuat manusia bingung. Bukan semata-mata membuat mencela manusia. Bukan. Namun dia bertujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu bidhalika wajhallahi wa naf'an nasi. Dia menginginkan dari tahzir tersebut, nasihat itu, untuk mendapatkan wajahnya Allah. Yang kedua, naf'an nas, memberikan manfaat kepada manusia. Agar terjaga apa agamanya manusia. Enggak menyepelekan perkara maksiat. Enggak menyepelekan perkara bid'ah. Agar terjaga urusan dunia mereka. Ya. Urusan dunia terjaga. Naf'an nas, memberikan manfaat kepada manusia. Jadi hati-hati. Sama-sama menjaga amanah, menjaga muamal yang baik. Mendapatkan manfaat dengan sebab nasihat dan tahzir tadi. Wa naf'an nas wa ibadahum 'anisyarr, memberikan manfaat kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kejelekan. Mengapa? Kalau dia berbuat semacam itu akan ditahzir. Akan ditahzir, diingatkan oleh orang yang berilmu. Baik. Sehingga disyariatkan dalam Islam, seorang tokoh, tokoh masyarakat misalnya, ataukah seorang alim yang diperhatikan ucapan dan perbuatannya. Ya, suatu contoh, ada ahli maksiat, peminum khamar, sudah dinasihati, terkenal dia jahatnya, nah, mati, dia muslim, mati misalnya. Disyariatkan bagi tokoh tersebut untuk apa? Tidak menyolati. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin menjauhi kejelekan yang semisal itu. Itu loh buahnya. Kalau kamu terus minum khamar. Itu loh buahnya. Kalau kamu terus apa? Misalnya menyepelekan masalah riba. Itu loh buahnya. Maksiat ini dan itu. Ya. Yang lainnya menjadi apa? Jera, kapok. Gitu. Berpikir. Akibatnya demikian. Qala wa ibadahum 'anisyarr wa ma yadhurruhum fi dinihim wa dunyahum, dan menjauhkan segala perkara yang memadzaratkan mereka dalam perkara agama. Demikian pula perkara dunia, akan jauh, hati-hati dari bid'ahan maksiat, hati-hati dari muamalah yang jelek terhadap orang lain, hati-hati. Dia akan takut, akan jera. Ini kalau enggak ada contohnya kadang apa? Orang enggak peduli kan itu ya. Orang semakin takut kalau ada contohnya. Ada prakteknya, ternyata benar dilakukan. Ya, akan semakin takut. Nah, mestinya kita menengok bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Nabi dan para sahabatnya menerapkan hal yang demikian, tujuannya itu agar menyelamatkan umat manusia dari kejelekan, dari kesesatan, dari kerusakan urusan agama ataukah dunia mereka. Qala hafizahullahu taala fattariqatu wal uslubu yakhtalifu min syakhsin ila syakhsin. Nah, jalan dan metode yang ditempuh yakhtalif, berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Salahnya sama, namun penanganannya berbeda. Ini namanya hikmah. Baik. Kenapa? Karena satu sisi, kalau misal yang salah itu seorang alim, punya ilmu, atau sudah lama belajar. Yang satu apa? Jahil. Satu lagi baru belajar, baru tahu. Sikapnya tentu berbeda. Yang satu terus-menerus melakukannya, yang satu baru sekali. Kata beliau, yakhtalif, penanganannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jangan kemudian sekali kesalahan langsung dibandem, pukul dengan pukul yang keras. Tentu, barakallahu fikum, penanganannya berbeda. Inilah namanya hikmah. Qala wa likulli hadithin hadithun kama yungqal. Likulli hadithin, setiap peristiwa hadithun, ada pembahasan tersendiri. Enggak bisa disamakan. Kama yungqal, sebagaimana dikatakan. Wa yara al-hadiru ma la yara al-ghaibu. Orang yang melihat enggak sama dengan orang yang enggak hadir, enggak tahu peristiwanya. Orang yang melihat peristiwa tersebut, melihat secara langsung, ya sikap yang dia apa munculkan berbeda dengan orang hanya mendengar apa berita. Ini perbedaan sikap di dalam mengingkari kemungkaran. Qala wal mawaqifu tu'limu al-insan. Mawaqif, ini tempat-tempat yang ada. Tu'limu, memberitahukan kepada manusia. Kaifa yatakallam, bagaimana semestinya berbicara. Berbicara di hadapan talabul ilm. Ya. Nazzilun nas manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan apa? Porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Ya. Al-mawaqif, tempat itu. Tu'lim, memberitahukan kepada insan. Kaifa yatakallam, bagaimana berbicara. Kaifa yu'alij, bagaimana dia menangani kasus. Mithla hadihi al-masyakil, semisal muskilah-muskilah semacam itu. Qala laisa, oleh karena ini di sini terdapat pelajaran penting. Ya, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang kibar di antara kalian. Maka di sini kibar yang pertama kali apa? Kibar fil ilm. Kibar di dalam ilmunya, bukan semata-mata kibar fisin, tua namun enggak berilmu. Ya, ini nomor sekian nanti. Yang paling pertama adalah kibar fil ilm, akabir. Di Indonesia maka dikembalikan kepada asatidzah al-fudala yang sudah lama ya belajar, yang sudah lama melewati masa-masa fitnah dari zaman ke zaman, yang sudah lama menangani fitnah-fitnah tersebut. Al-barakatu ma'akabirikum. Ya, faham. Oh, kalau ini arahnya ke sini. Ya. Ketika datang fitnah, seorang alim faham ini fitnah. Yang enggak berilmu enggak faham. Ketika sudah pergi fitnahnya baru, oh iya ternyata fitnah. Maka nasihat untuk saya pribadi dan ikhwah semuanya adalah bersama dengan hadis Nabi SAW tadi, keberkahan bersama dengan akabirikum, ilmunya. Nah, kita melihat bagaimana sejarah di Indonesia perjalanan cukup lama. Dari fitnah ini, ya, jangan jatuh ini. Berikutnya ini. Dan seterusnya, semestinya kita memperhatikan hal yang demikian. La yuldagu al-mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak sepatutnya seorang mukmin, ya, itu tersengat hewan pada satu lubang dua kali. Qala hafidhahullah ta'ala, laisa hunaka qalibun wahidun wa suratun jamidun yabqa ala tuli hayatil insan yaldasimuha. Ya, di sana tidak ada acuan satu acuan paten. Maksudnya apa? Harus kalau kejadian ini harus begini. Nah. Wa suratun jamidun, bentuk yang jamid, jumud. Enggak menempatkan hikmah, kaku berarti gitu ya. Suratun jamidun, enggak boleh kita kaku. Ya baqa ala turi hayatil insan, terus menerus manusia di situ. Yaltanzimuha, dia pegang hal tersebut, jumud, kaku, keras. Nah, tidak hikmah. Ini semua maksudnya adalah kembali kepada hikmah tadi. Tidaklah setiap orang menempatkan perkara pada tempatnya. Bukan kemudian kita mengikuti zaman lah. Ya. Mengikuti selera manusia bukan. Namun tempatkan segala perkara pada tempatnya. Jangan kaku. Ya. Qala wa innama hiya mawahibu minallahi wa ata'un min rabbina. Itu semua memang mawahib. Anugerah dari Allah. Pemberian dari Rabb kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah. Tidak semua orang diberi hikmah. Oleh karena itu, tugas dan amanah dakwah harus dibebankan kepada orang yang menjaga amanah. Yahmilu hadzal ilmi min kulli zamanin uduluhum. Yang memikul ilmu ini dari setiap zaman adalah yang paling adil. Orang-orang bersuara adil. Adil dalam ucapannya, dalam pembicaraannya, dalam adab akhlaknya, manhajnya, dan seterusnya. Yuwaffiqullahu unatan. Allah berikan taufik kepada sekian manusia bisa hikmah dalam bersikap, dalam berdakwah, dalam menangani kasus. Fayanfa'ullahu bihim. Lalu Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan sebab mereka. Banyak sekali permasalahan selesai. Nah, namun kadang gitu ya. Seorang meminta apa istilahnya nasihat kepada alim. Kalau dia memang niatnya cari kebenaran, insyaallah akan mudah urusannya. Tapi kalau urusannya cari pembenaran, ya itu yang sulit. Namanya alim, orang berilmu, memberi keputusan, ya ada pihak yang merasa dirugikan kan itu ya. Merasa dirugikan. Padahal alim berusaha dengan ilmunya, dengan informasi yang ada. Kalau memang dia mau mengikuti dalil, mengikuti kebenaran, ya mestinya legowo menerima apa yang telah dibimbingkan oleh ahli ilmu. Baik. Qala wa yuhawilu ad-da'iyatu ila Allah sawa'un kana imama masjidin. Maka adalah sang da'i berusaha. Orang yang menyeru kepada Allah berusaha, baik dia sebagai imam masjid wa ghairahu atau yang lainnya, an yadha'a nasba'ainihi, meletakkan di hadapan kedua matanya. Ini loh, bingkai besar jadikan sebagai patokan dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang baik. Fahadihi tarsumu janiban min jawanibid da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan gambaran satu sisi dari sekian sisi dalam berdakwah. Lika-likunya banyak, tantangannya banyak. Ini satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan. Bal tarsumu usulan min usuli da'wati ila Allah tabaraka. Bahkan ini tayyib barakallahu fikum sebagai usul, pondasi pokok dalam pondasi-pondasi berdakwah ila Allah azza wa jal, an yadha'aha al-muslimu, yang semestinya seorang muslim meletakkan pondasi tadi, nasba'ainai, di hadapan kedua matanya, hikmah di dalam berdakwah. Yu'ariju biha al-masyakila, yu'arijuha, dia menangani permasalahan-permasalahan biha dengan penuh dengan hikmah. Yufidu biha an-nasu, yufidu biha an-nasa, dia memberikan faedah kepada manusia dengan upaya dia. Wa yadhhabu bihim ila dinillahi al-haqqi, dan mengajak manusia, ya, mengantarkan manusia ke agama Allah yang benar. Hadza ma aquluhu ijabatan ala hadza su'al. Ini merupakan apa yang bisa saya ucapkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi. Allahu a'lam bissawab.